Kata penanya, apakah betul para masyayikh Ahlussunnah masih mentakdir Ustaz Ja'far agar dijauhi? Kalau betul, maka kami siap menjauhi Anda, Ustaz. Hadakumullah. Kenapa mereka masih mentakdir? Sebelum saya jawab ini, saya mempersilakan Anda menjauhi saya. Karena saya tidak butuh Anda. Ya. Perlu Anda tahu, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kalimat tahdir dari para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ja'far Umar Tahrir. Kata kalimat tahdir. Cuman dipahami oleh sebagian Ustaz-Ustaz Junior bahwa itu adalah kalimat tahdir, padahal tidak. Ya, tidak ada kalimat tahdir. Buktinya saya datang ke Syekh Rabi menerima. Tahdir yang mana ini? Saya datang ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga, beliau menerima di Madinah. Saya datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, beliau menerima. Loh, terus tahdir apa? Masa orang umatnya ditahdir? Orang yang ditahdir diterima kalau datang? Ya tidak mungkin. Ya. Alhamdulillah tetap tidak ada masalah. Dan tidak ada tahdir. Dan silakan Anda menjauhi saya. Ya.